Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hamma ba'd. Ikhwani fid din, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah wa bi'idhnillahi ta'ala, kita lanjutkan insyaallah ta'ala keterangan Asy-Syaikh Muhammad bin Umar Bazmul hafizahullahu ta'ala pada pembahasan yang ketiga atau matlabu thalis, masadir siyasat syar'iyah, yakni sumber-sumber siyasat syar'iyah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membacakan sebagian dari keterangan beliau dengan menukilkan ucapan para a'immah, diantaranya Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, demikian pula Imam Syafi'i, Imam Ibn Aqil rahimahumullahu ta'ala jami'an, terkait dengan siyasatu syar'iyah yang menunjukkan bahwa padanya ada bentuk ijtihad. Naam, ada ijtihad di dalamnya sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala dari ucapan Imam Ibn Aqil rahimahullah, demikian pula Imam Syafi'i dan para a'immah yang lainnya. Naam, kita lanjutkan insyaallah ta'ala masih nukilan dari Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala. Naam, kita sampai kepada ucapan beliau, qultu, yakni Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, setelah menukilkan ucapan Ibn Aqil dan mengomentarinya. Naam, kita ulangi sedikit dari ucapan Imam Ibn Aqil rahimahullahu ta'ala yang terkait tentang siyasatu syar'iyah, bahwasanya dia adalah perkara masuk di dalamnya ijtihad. Naam, masuk di dalamnya ijtihad. Barang siapa yang mengatakan bahwa tidak boleh ada ijtihad di dalamnya, maka ini adalah ghalat, yaitu kekeliruan atau kerancuan, dan sama dengan mengingkari ya sikap-sikap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antaranya apa yang terjadi berlangsung dari sikap para khulafaur rasyidin berupa al-qatal wal muthal, yaitu pembunuhan dan juga al-muthal. Muthal yang dimaksud mutilasi, membunuh dengan cara mencincang dan semisalnya. Naam, yakni kejadian yang tidak diingkari oleh seorang alim terhadap sunnah, ya, oleh seorang yang berilmu tentang sunnah, ya, tidak mengingkarinya. Semisal dengan sikap sahabah di dalam membakar mushaf yang memandang bahwa itu adalah adanya maslahat dan menghilangkan mafsadah, seperti sikap sahabat Utsman bin Affan, ya, di zaman beliau. Ini adalah ijtihadiyah dan ini merupakan siyasatu syar'iyah, ya, strategi beliau di dalam mewujudkan maslahat dan menghilangkan mafsadah, yaitu membakar ya qira'ah-qira'ah yang lainnya dan menyatukannya dengan qira'ah, dengan satu bacaan yang ada pada kita sekarang ini, di zaman kita sekarang. Naam, yaitu qira'ah dengan yang kita baca, ya, dari riwayat Asim rahimahullahu ta'ala. Naam, ya, demikian pula tahrik Ali radhiyallahu ta'ala an, bagaimana Ali membakar para munafikun, ya, yang mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan atau ilah, ya, dari kaum Syiah Rafidah yang dipimpin oleh Abdullah bin Sabah, ya, yang mereka mengatakan kepada Ali sebagai Tuhan, sehingga Ali bin Abi Thalib membakar mereka dengan menggali parit, ya, dan memberi tenggang waktu kepada mereka 3 hari untuk bertobat. Tetapi ya sebagian dari mereka malah bertambah dan mencemplungkan dirinya sendiri ke dalam parit tersebut, ya, yang padanya ada luapan api, ya, dan mengatakan bahwa benar-benar engkau adalah Tuhan, karena tidaklah menyiksa dengan Tuhan kecuali khaliqun nar, kecuali pencipta api itu sendiri, yakni kecuali dia adalah Allah Subhanahu wa taala, Rabb. Naam, demikian Ali bin Abi Thalib membakar mereka dengan ijtihad beliau, ya, sebagai bentuk siasat syariah. Walaupun dalam hal ini ijtihad beliau adalah keliru, ya, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan la tu'adzibu bin nar illa khaliqun nar. Ya, tidak boleh menyiksa dengan api kecuali yang menciptakannya api itu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya sahabat Ibnu Abbas mengatakan, kalaulah posisi aku sebagai beliau Ali bin Abi Thalib, maka aku tidak membakar mereka, akan tetapi aku membunuh mereka dengan cara yang lain. Ya. Maka ini adalah ijtihad Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Demikian pula Naam, Nafi Umar Nasr ibn Hajjaj. Bagaimana pula Umar mengasingkan Nasr ibn Hajjaj. Naam, Nasr ibn Hajjaj disebutkan oleh para imam, diantaranya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, bahwa dia ini adalah yang memfitnah wanita Ahlul Madinah, ya, pada waktu itu karena kegagahannya, ya, sehingga dengan kegagahannya itu kaum, tidak sedikit dari kaum wanita Ahlul Madinah terfitnah dan mengungkapkan syair-syair yang membuat fitnah, ya, sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu taala mengetahui hal itu dan memanggil Umar bin Nasr bin Hajjaj ini, ya, kemudian menggundul rambutnya, ya, ternyata setelah digundul justru semakin gagah, ya, atau tetap dalam kegagahannya. Maka akhirnya Umar bin Khattab mengasingkannya dan mengirim ke negeri Basrah, ya, pada waktu itu untuk sebagai strategi dakwah atau siasat syariah di dalam menghilangkan fitnah di Madinah pada waktu itu. Nah, sehingga kalau ada yang berkata bahwa bukankah akan menjadi fitnah di negeri Basrah atau di tempat yang lainnya, maka dijawab oleh para imam bahwa naam, akan tetapi tentunya ketika ada perlakuan seperti itu, maka orang akan mengetahui bahwa itu sebagai bentuk ta'dib, sebagai bentuk, ya, hukuman dalam menjauhkan fitnah, ya, sehingga orang yang mendengarnya akan mengambil pelajaran, ya, dan merasa takut, ya, untuk melakukan perbuatan yang sama yang dilakukan oleh sebagian dari wanita Ahlul Madinah terhadap Umar bin Nasr ibn Hajjaj pada waktu itu. Naam, walhasil apa yang dilakukan oleh sahabat Umar ini adalah merupakan ijtihad. Naam, dan masuk dalam kategori perwujudan as-siyasatu syar'iyyah. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, qultu hadza mawdi'u mazillati aqdam wa huwa maqamu dunkin wa mu'tariku sa'bin farrata fihi ta'ifatun fa'attalul hududa wa dayya'u al-huquqa وجرؤوا أهل الفجور على الفساد وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بها مصالح العباد وسدوا على نفوسهم طرقا عديدة من طرق معرفة الحق من الباطل بل عطلوها مع علمهم قطعا وعلم غيرهم بأنها أدلة حق ظنا منهم منافاتها لقواعد الشرع. Naam, kata Imam Ibnu Qayyim, ini adalah tempat tergelincirnya akdam, yakni telapak-telapak kaki. Yang dimaksud adalah, ya, perkara ucapan yang mengatakan bahwa dalam siasatu syariah tidak ada bentuk ijtihad. Ya, maka ini kekeliruan barakallahu fikum. Naam. Sehingga sekelompok dari mereka attalu al-hududa, ya, sekelompok dari mereka melakukan perbuatan tafrid, yakni berremeh-remehan, mereka menggugurkan ya, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan melalaikan hak-hak manusia. Ya. Sehingga ahlul fujur, orang-orang yang fasik, orang-orang yang jelek semakin lancang di dalam melakukan kerusakan dan menjadikan syariat ini ya menjadi kurang dan yang tidak bisa mewujudkan maslahat hamba, disebabkan karena pandangan mereka bahwa ya tidak ada ijtihad di dalam perkara siasah asy-syar'iyyah tersebut. Nah, sehingga mereka pun menutup diri dari jalan-jalan kebenaran. Nah, bahkan mereka melenyapkan ya jalan-jalan kebenaran itu dengan dalil sangkaan mereka bahwa itu adalah menafikan atau meniadakan kaidah-kaidah syar'iyyah. Ya. Nah, maka ini salah satu kelompok nah yang keliru ya di dalam permasalahan ini. Naam, falamma ra'awulatul amri dzalik wa anna an-nasa la yastaqimu amruhum illa bi syai'in zaidin ala ma fahimahu haula min asy-syari'ah. Ahdatsu lahum qawanin siyasatan yantadhimu biha amrul 'alam fatawallada min taqsiri ulaika min fi asy-syari'ah wa ihdath ma ahdathuhu min awda'i siyasatihim syarrun tawilun wa fasadun 'aridun wa tafaqumul amri wa ta'adzuru istidrakihi. Naam, ketika waliul amr, penguasa, memandang hal itu, yakni adanya ijtihad di dalam siyasatu syar'iyyah dan bahwa manusia tidak akan bisa istiqomah urusan mereka tegak dengan baik kecuali adanya sesuatu tambahan ya dari bentuk ijtihad dalam siyasah, sebagai bentuk siyasah. Naam, maka haula mereka itu tadi yang melakukan tafrid ya, mereka menciptakan kaidah-kaidah ya yang sehingga dengan itu melahirkan kerusakan ya dengan kaidah-kaidah mereka tersebut, dan mereka melahirkan menciptakan perkara-perkara yang diada-adakan dalam perkara-perkara syariah ataupun dalam perkara siasah. Naam, sehingga timbullah syarrun tawilun, kejelekan yang besar, kejelekan yang panjang dan kerusakan yang meluas ya, dan menjadi sulit untuk diobati ya, menjadi sulit untuk diobati atau disembuhkan dari perkara-perkara tersebut yang mereka ada-adakan tadi. Naam, sehingga mereka tidak membolehkan atau mengingkari para waliul amr, para penguasa di dalam melakukan perkara-perkara ijtihad di dalam hal terkait hal yang terkait dengan siyasatu syar'iyyah tadi. Naam, ini satu kelompok kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kelompok yang lain, afratat ta'ifatun ukhra fasawwaghat minhu ma yunafi hukm Allah wa rasulahu. Naam, kelompok yang lain yaitu yang gulu berlebih-lebihan ya sehingga mereka membolehkan ya melenyapkan hukum Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Naam, maksudnya kelompok yang gulu ya, gulu di dalam sebaliknya dari kelompok yang pertama yang secara mutlak ya membolehkan menggunakan ijtihad ya, walaupun adanya dalil Al-Qur'an dan sunnah, walaupun menyelisihi nas dalil dari Al-Qur'an dan sunnah. Makna maka ini dua kelompok yang saling bertentangan ya, yaitu kelompok tafrid yang melakukan tafrid yakni beremeh-remeh, dan kelompok yang kedua adalah kelompok ifrat yang gulu ya berlebih-lebihan sehingga dia melabrak hukum Allah Subhanahu wa taala dan hukum Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka kila atau ifataini atats min taksiriha fi ma'rifati ma ba'athahu Allahu bihi rasulahu sallallahu alaihi wasallam, fa inna Allah arsala rusulahu wa anzala kutubahu liyakuman nasu bil qista. Kedua kelompok ini ya keliru, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, keliru di dalam memahami apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengutus Rasulnya dengannya, yaitu sesungguhnya Allah Ta'ala mengutus Rasul-Rasulnya dan menurunkan kitab-kitabnya di dalam menegakkan keadilan pada manusia atau di tengah-tengah manusia. Naam, yaitu al-adl alladhi bihi qamatis samawati wal ardh, keadilan yang dengannya langit dan bumi ini tegak. Naam, itulah tujuan daripada Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, demikian pula menurunkan kitab-kitabnya. Naam, untuk menegakkan keadilan di tengah-tengah manusia. Naam, dan itu tidak mungkin, mesti di padanya ada perwujudan siasah. Ya, adanya bentuk siasah syariah yang mencocoki kaidah-kaidah syariah sehingga tidak bisa ya dihilangkan adanya ijtihad di dalamnya yang dilandasi dengan kaidah-kaidah syariah. Jika tidak, maka akan lenyap keadilan tersebut. Naam. Fa idza dhaharat amaratul adl wa tabayyana wajhuhu bi ayyi tariqin kana fa thamma syar'ullah wa dinuhu. Kata beliau rahimahullah, apabila nampak ya tanda-tanda keadilan, jalan-jalannya telah jelas, maka ketika itu kita katakan ya di sana adalah merupakan syariat Allah dan agama Allah Subhanahu wa taala. Yakni walaupun dengan bentuk ijtihad, tidak ada nas dari Al-Qur'an atau hadis, namun ya perkara itu nampak tanda-tandanya dalam menegakkan keadilan, ya. Maka kita katakan itu adalah perkara syariat Allah dan agama Allah. Ya, walaupun bentuknya ijtihad, tetapi sesuai dengan kaidah-kaidah syariah. Naam. Oleh karena itu Allah Ta'ala lam yahsur turuqal adl wa adillatahu wa alamatihi fi syai'in wa nafa ghairaha min at-turuq allati hiya mithluha aw aqwa minha. Naam, oleh karena itu Allah Ta'ala tidak membatasi jalan-jalan keadilan dan dalil-dalilnya serta alamat-alamatnya sedikit pun. Naam, yakni Allah Subhanahu wa taala tidak membatasi ya pada alamat-alamat tertentu saja, tetapi selama itu ya merupakan hal yang bisa ditegakkan padanya keadilan dan tidak melanggar dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah, maka kita katakan selama itu adalah jalan yang benar, jalan yang hak, ya. Apalagi jalan-jalan itu adalah jalan yang bahkan lebih kuat, ya, di dalam mewujudkan keadilan, ya. Barakallahu fikum. Maka kita katakan itu adalah merupakan syariat atau agama Allah Subhanahu wa taala walaupun dengan ijtihadiyah. Bal bayyana ma syara'ahu min at-turuq wa anna maqsudahu iqamatul adl wa qiyamun nas bil qista, fa ayyu tariqin istakhraja biha al-adl wal qista fa hiya min ad-din la yuqalu innaha mukhalafatun lahu. Ya, bahkan apa yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam syariatnya berupa turuk, cara-cara atau metode-metode yang dengannya tegak keadilan, dengannya manusia akan tegak dengan keadilan, maka kita katakan metode atau cara itu adalah cara yang benar, merupakan agama Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh dikatakan itu adalah cara yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala, karena dengannya tegak keadilan. Dengannya tegak keadilan, barakallahu fikum. Oleh karena itu jalan-jalan di dalam menegakkan keadilan selama itu tegak dengannya keadilan, maka jalan-jalan itu tidak dibatasi ya dengan jumlah tertentu dan menghilangkan yang lainnya. Naam, fala taqulu inna siyasata al-adilata mukhalafatun lima nataqa bihi syara. Ya, maka jangan engkau mengatakan bahwa siasat yang adil itu adalah menyelisihi apa yang dinaskan oleh syariah. Ya, tidak boleh mengatakan demikian. Bahkan kita sebaliknya mengatakan bal muwafaqatun lima ja'a bihi. Ya, siasat yang adil itu akan mencocoki apa yang datang di dalam syariah. Ya, akan mencocoki apa yang datang di dalam syariah. Maka tidak mungkin ada suatu jalan yang itu adalah jalan yang menegakkan keadilan, ya, yang tidak bertentangan dengan nas Al-Quran dan Sunnah. Lalu kita katakan itu adalah menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Bahkan dia adalah jalan yang mencocoki Al-Quran dan Sunnah. Ya, bal hiya juz'um min ajza'ihi, atau kita katakan dia adalah merupakan bagian dari bagian-bagian syariah. Ya, bagian dari bagian-bagian syariah Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu nusammiha siyasatan taba'an li mustalahatikum wa innama hiya syar'un haqqud. Dan kami, kata beliau Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, menamakannya sebagai bentuk siasah mengikuti istilah kalian. Ya, akan tetapi pada hakikatnya itu adalah syariat yang hak. Ya, syariat yang hak. Faqad habasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi namimah. Sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam memenjarakan atau menghukum orang yang melakukan namimah, yakni adu domba. Ya. Wa aqaba fi tuhmatin, juga Rasulullah SAW menghukum orang yang melakukan tuduhan tanpa bukti. Ya. Naam. Faman atlaqa kullan minhum wa khala sabilahu ma ilmihi bi ijtihadihi bil fasadi fil ard wa wa naqbihi al buyut wa kathrat sarqatihi wa qala la akhudhu illa bi shahidi adlin fa qawluhu mukhalifun lis siyasati syar'iyyah. Naam, Rasulullah SAW menghukum atau memenjarakan namimah atau menghukum orang yang melakukan tuduhan, ya, selama yang menuduh itu tidak menunjukkan bukti yang jelas. Naam. Maka dihukum. Akan tetapi jika ada korina-korina yang jelas, ya, seperti misalnya orang itu yang dituduh sudah masyhur, ya, di tengah-tengah manusia atau di tengah-tengah masyarakat yang suka membuat kerusakan di muka bumi atau yang melakukan perampokan, ya, pencurian. Nah, dia masyhur dengan sifat itu. Ya, lalu ada orang yang menuduhnya. Maka tentunya yang seperti ini sebagai bentuk siasat, ya, dihukum. Naam, walaupun tidak ada dua saksi secara zahir, tetapi dia sudah masyhur dengan sifatnya tersebut. Naam, maka tidak boleh seseorang mengatakan, ya, aku tidak akan menghukum orang ini karena tidak ada dua saksi yang adil, tidak ada yang mau mempersaksikan dari dua orang yang adil. Ya, tidak boleh dia mengatakan demikian. Barang siapa yang menyatakan demikian, maka ini ucapan yang menyelisihi siasat syariah. Ya, kenapa? Naam, walaupun tidak ada yang berani untuk mempersaksikan dua orang yang adil, tetapi dia sudah masyhur dengan sifatnya tadi sebagai pencuri atau yang membuat kerusakan, sebagai perampok, ya, yang suka menakut-nakuti manusia. Ya, maka dengan demikian seorang pemimpin, ya, mengambil kebijakan untuk menghukum orang tersebut. Naam, dan ini adalah sesuai dengan syariah. Kenapa? Karena menghukum orang yang seperti ini akan mewujudkan maslahat dan menghilangkan mafsadat. Naam, jika tidak, sebaliknya akan menimbulkan mafsadat dan melenyapkan maslahat. Naam. Demikian barakallahu fikum. Wa kadzalika ma'a man'un nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghal min sahmihi min al-ghanimah wa tahrikul khulafa ar-rasyidin mata'ahu kullah. Ya, demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang ya atau menahan al-ghal, yakni orang yang melakukan gulul. Gulul ini mencuri harta rampasan perang di dalam jihad. Naam, menyembunyikannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menahan ya orang tersebut atau yang melakukan hal tersebut. Karena itu adalah dalam syariat dia termasuk dosa besar. Barakallahu fikum. Orang yang melakukan gulul. Naam, demikian pula Khulafaur Rasyidin setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam membakar ya mata'ahu kullahu, membakar hartanya. Orang yang melakukan gulul dibakar seluruh hartanya. Nah, ini juga merupakan bentuk apa? Ijtihad. Ya, dari Khulafaur Rasyidin. Naam. Barakallahu fikum. Ya, tentunya sebagai bentuk siasat, ada bentuk siasat sehingga yang melakukan gulul ini ya akan merasa takut dan tidak akan mengulangi kembali, karena ya seluruh hartanya kalau dia melakukan hal itu akan dilenyapkan, ya akan dibakar seluruh hartanya. Nah, wa kadzalika akhdhuhu syatr mal man'iz zakah. Ya, demikian pula ya sebagian dari Khulafaur Rasyidin di antaranya adalah yang ma'ruf sikap dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Beliau mengambil seperdua harta orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, disita seperdua hartanya. Nah, ini juga sebagai bentuk ijtihad. Wa kadzalika yud'afuhu al-gharam ala sariq mala yuqta'u fihi ukubatan ukubatuhu bil jalb. Demikian pula dilipat gandakan denda atas orang yang mencuri. Ya, mencuri yang tidak sampai pada pada batas ya dipotong tangannya. Naam. Maka yang mencuri yang tidak sampai pada batas dipotongnya tangan, yakni 1/4 dinar, ya, akan tetapi dia mendapatkan hukuman yang lain, yaitu dilipat gandakan dendanya, ya, dari yang dia curi. Barakallahu fikum. Naam. Wa kadzalika yud'afuhu al-gharam ala katimi adh-dhallah. Demikian pula ya denda yang berganda atas orang yang menyembunyikan barang yang hilang. Nah, jadi barang temuan yang hilang, ada orang menemukannya dan dia menyembunyikannya. Lalu diketahuan, maka dia juga didenda dengan denda yang berlipat ganda. Wa kadzalika tahriq Umar hanut al-khammar wa tahriquhu kirbata khamar. Demikian pula Umar bin Khattab membakar ya orang-orang yang melakukan fasilitas-fasilitas ya para pemabuk atau peminum khamar. Ya, dibakar fasilitasnya itu tadi. Nah, dihancurkan oleh beliau Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Naam, wa tahriquhu qasr Sa'd bin Abi Waqqas lamma ihtajaba fihi 'anil ra'iyah. Naam, juga Umar radhiyallahu taala anhu membakar ya istana Sa'd bin Abi Waqqas ketika beliau ya yakni Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu taala an berlindung ya dari ar-ra'iyah. Naam. Ya, maksudnya didapati oleh Umar ya, yang ditunjuk pada waktu itu Sa'd bin Abi Waqqas sebagai pemimpin yang dilihat, dipandang oleh Umar bin Khattab ya, menyelisihi daripada amanah terhadap ra'iyah, terhadap masyarakatnya. Nah, maka beliau memberikan hukuman ya. Naam, dengan membakar qasr, istananya beliau. Naam. Ini semua sebagai bentuk ijtihad dan sebagai bentuk ta'dib ya, sebagai bentuk pelajaran hukuman terhadap yang lainnya. Ya, terhadap pelakunya dan terhadap kaum muslimin secara umum. Naam. Wa kadzalika halquhu ra's Nasr bin Hajjaj wa naf'uhu. Naam. Ini yang telah disebutkan tadi. Umar bin Khattab juga menggundul rambut Nasr bin Hajjaj dan mengasingkannya ke Basrah karena dipandang pada waktu itu ya, beliau Nasr bin Hajjaj ini memfitnah wanita-wanita Ahlul Madinah dengan kegagahannya. Naam, maka digundul rambutnya dan diasingkan dalam keadaan dia tidak melakukan dosa. Ya, tidak melakukan sesuatu, namun perlakuan seorang pemimpin itu adalah ijtihad dan sebagai bentuk siasat syar'iyah. Ya, karena jika tidak maka akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar. Naam, demikian pula darbuhu sabighan. Ya, beliau Umar pernah memukul sabigh. Naam, yang bertanya-tanya tentang ayat-ayat mutasyabihat. Ya, dipukul dengan pelepah kurma. Ya, sampai berdarah. Ya, di bagian kepala beliau sampai bertobat dan mengatakan telah hilang apa yang ada di kepalaku. Maka pada waktu itu ya, Umar baru berhenti dari memukulnya radhiyallahu taala anhu. Naam. Wa kadzalika ilzamuhu as-sahabah ay yukillu al-hadith an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liyashtaghilla an-nas bil Qur'an fala yudayyi'uhu. Demikian pula pernah sahabat Umar radhiyallahu taala anhu mengilzamkan yang mengharuskan para sahabat untuk apa namanya meminimalkan menukil hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, dengan tujuan agar manusia sibuk dengan Al-Qur'an dan tidak melalaikannya. Ini juga salah satu bentuk siasat. Ila ghairi dzalika min as-siyasati allati sasa bihal ummah fa sarat sunnatun ila yaumil qiyamah wa in khalafaha man khalafaha. Dan seterusnya dari bentuk-bentuk siasat ya, yang dengan itu menjadilah sunnah sampai hari kiamat sekalipun menyelisihinya orang-orang yang menyelisihinya. Naam, wa min hadha at-tahriq As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu liluti. Ya, juga dalam hal ini Abu Bakar As-Siddiq membakar ya pelaku Luti. Naam, Luti ini maksudnya yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut ya alaihi salam. Naam, yaitu sesama jenis. Naudzubillahi min dzalik. Naam, yang melakukan apa namanya perzinahan sesama jenis. Naam, yakni melalui dubur. Naam, dan ini yang rajih dari keterangan para ulama, dikatakan luti karena adanya dukhul ya ke dubur. Naam, sesama jenis. Barakallahu fikum. Ya, ini perbuatan yang terlaknat dan asyaddu minaz zina, lebih dahsyat daripada zina, dan pelakunya dan yang diperlakukan keduanya dibunuh. Ya. Adapun zina, yang dibunuh hanyalah yang muhsan, yang telah melakukan pernikahan. Adapun yang masih pemuda atau pemudi ya, maka dia tidak dibunuh, akan tetapi di asingkan setahun dan dipukul 100 kali dengan pelepah kurma. Ya, sehingga dari hukuman ini menunjukkan bahwa perbuatan liwat ini lebih dahsyat daripada az-zina. Naam, yaitu perzinahan sesama jenis. Sekali lagi, sesama jenis yaitu dengan cara adanya dukhul melalui dubur. Ya. Naam, adapun melakukan cumbuan-cumbuan ya yang tidak sampai kepada dukhul pada dubur, maka ini adalah naudzubillah tentunya perbuatan yang sangat haram dan adalah merupakan pintu-pintu yang menjerumuskan ke dalam liwat. Ya, itu adalah pintu-pintu atau mukaddimah-mukaddimah liwat. Nah, juga adalah perbuatan yang menjijikkan dan sangat diharamkan di dalam Islam. Nah, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu membakar pelakunya. Ya, ini juga ijtihad, ya. Barakallahu fikum. Naam. Wa min hadha ikhtiyar Umar radhiyallahu ta'ala anhu lin-nas al-ifrad bil hajj. Naam, li'tamiru fi ghairi ashhurihi fala yazalu al-bait fala yazalu al-baitul haram maqsudan. Juga adalah Umar bin Khattab, ya, bahkan juga Abu Bakar Siddiq dan juga Utsman bin Affan sebagaimana yang telah disebutkan pada awal dari kitab ini dari bentuk contoh-contoh siasat syariah, yaitu Umar memilih di zaman beliau untuk manusia, untuk kaum muslimin wajibnya ifrad ya bil hajj, yakni berhaji dengan haji ifrad, menyendirikan ihram untuk haji saja tanpa ada umrah di situ, ya, dalam satu perjalanan. Nah, sementara Rasulullah SAW melakukan haji qiran, ya, bersama dengan para sahabat pada waktu itu, ya, pada waktu semasa beliau masih hidup. Nah, bahkan setelah itu disepakati wajib afdalnya haji tamattu, yang haji tamattu ini dan juga haji qiran terdapat padanya umrah, ya, ihram untuk haji dan umrah dalam satu perjalanan, ya. Naam. Barakallahu fikum, atau haji tamattu melakukan ihram untuk umrah dalam bulan-bulan haji atau 4 bulan haji. Naam, walhasil Khulafa ar-Rasyidin antaranya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab dan juga Utsman bin Affan mengharuskan manusia pada masanya untuk berhaji dengan ifrad sebagai bentuk siasat ijtihad, sebagai siasat syariah dengan tujuan agar manusia berumrah ya fi ghairi asyurihi, ya, mereka berumrah di selain bulan-bulannya atau selain di bulan-bulan haji, sehingga dengan itu Baitul Haram tidak kosong, ya, akan tetapi terus diramaikan di seluruh bulan-bulan. Nah, ini tujuannya. Barakallahu fikum. Nah, ya, dipahami ini insyaallah ta'ala. Sekali lagi bahwa haji, ya, ifrad itu adalah haji yang tidak terdapat padanya umrah, ya, sehingga mengapa diwajibkan untuk ifrad pada masa mereka radhiyallahu ta'ala anhum, Abu Bakar, Umar dan Ali dan Utsman bin Affan, dengan tujuan agar manusia tetap meramaikan Ka'bah dengan umrah di bulan-bulan yang ada, ya, tidak dikhususkan pada bulan haji saja, 4 bulan haji saja, sehingga bulan yang lainnya menjadi kosong. Nah, itu tujuannya. Barakallahu fikum. Karena kalau seseorang sudah melakukan haji tamattu, sudah terdapat di dalamnya apa, umrah, ya, maka selesai, mereka tidak berumrah lagi. Begitu pula jika melakukan haji qiran, sudah terdapat di dalamnya apa, umrah, ya, sehingga mereka tidak lagi melakukan umrah di bulan-bulan yang lainnya. Sementara haji ifrad belum ada di dalamnya umrah, berarti masih ada kewajiban umrah. Ya, masih ada kewajiban umrah sehingga manusia bisa melakukannya. Kewajiban umrah itu tidak saja di bulan-bulan haji saja, di 4 bulan. Ya. Tetapi di bulan-bulan yang lainnya juga. Nah, ini ijtihad dari para khulafa' ar-rasyidin radhiyallahu ta'ala anhum. Naam ila adaf adaf dzalika min siyasatihim allati sasu bihal ummah wa hiya bi ta'wilil Qur'an ya wa sunnatihi sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya dari contoh-contoh siasat yang diwujudkan dilakukan oleh para salafus saleh ya, khususnya para sahabah radhiyallahu ta'ala anhum di dalam menta'wil Al-Qur'an dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam ya, sebagai bentuk ijtihad yang tidak melabrak menentang adanya nas dari Al-Qur'an atau hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa taqsimun nas al-hukm ila syar'iyyatin, sedikit lagi kita selesaikan. Naam, beberapa baris. Naam, kita selesaikan dari pembahasan atau matlab ats-tsalits ini. Naam, kata beliau wa taqsimun nas ila ini masih keterangan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ya, dari awal tadi ya, qultu, kata qultu yakni maksudnya ucapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah yang beliau ya jelaskan di dalam kitabnya Badaiul Fawaid. Naam, wataqsimun nas al-hukma ila syar'iyyatin wa siyasatin kataqsimi man qassama at-tariqata ila syari'atin wa haqiqatin wa dhalika taqsimun batilun fal haqiqatu naw'an. Naam, orang yang membagi hukum menjadi hukum syariat dan siyasah ya, ini sama dengan orang yang membagi jalan yaitu jalan syariah dan jalan haqiqah, haqiqah. Ya, seperti yang dilakukan oleh kaum sufi, tarekat sufiah. Ya, yakni membagi syariat ini menjadi dua, ada hakikat, ada syariah, atau bahkan menjadi tiga, ada ma'rifat, ada syariah, ada hakikat. Maka ini pembagian yang batil. Ya, sebagaimana membagi hukum menjadi dua, hukum syariah dan hukum siasat. Ini pembagian yang batil kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Yang pada hakikatnya ya, syariat atau hukum itu ada dua jenis. Haqiqatun hiya haqqun sahihun fa hiya lubbu syariati la qasimatuha. Ya, yaitu hakikat yang dimaksud adalah haqqun sahih, kebenaran yang sahih, yaitu isinya daripada syariah, intinya daripada syariah ya, la qasimatuha, tidak ada lawannya. Naam, ini yang pertama. Yang kedua adalah haqiqatun batilah, hakikat yang batil. Ini adalah yang dimaksud mudaddatun li syariah, yang menentang syariah ya, seperti kesesatan yang menentang al-haq, yang menentang petunjuk. Naam, jadi yang benar kita katakan ya, hukum itu ada dua saja, ada hukum yang benar, ada hukum yang batil. Naam, ya, ada kebenaran, ada kebatilan. Kebenaran itu itulah hakikat yang merupakan syariah. Kebatilan itu adalah yang menentang syariah. Naam, maka kita katakan pula pada as-siyasah ya, wa kadzalika as-siyasatu naw'ani. Ya, siasat juga ada dua jenis, yaitu siasatun adilah fahiyya juz'un minas syariah, yaitu siasat yang adil yang merupakan bagian dari syariah. Dan yang kedua adalah siasatun batilah, siasat yang batil yaitu siasat yang menentang syariah, yang menentang keadilan. Naam, mudaddatul zulmi lil adl, seperti penentangan kezaliman terhadap keadilan. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Demikian ya keterangan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala yang dinukilkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Umar Bazmul hafizahullahu ta'ala. Naam, dalam pembahasan yang ketiga ini yaitu masadir as-siyasatu syar'iyah, sumber-sumber as-siyasatu syar'iyah. Wallahu a'lam bis-shawab. Kita lanjutkan insyaallah ta'ala pada pertemuan berikutnya. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.